Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pendapat yang ke-9 dari pendapat-pendapat yang ada dalam permasalahan kalamullah tabaraka wa ta'ala. Dan telah kita lewati 8 pendapat yang batil dalam masalah ini. Di antara pendapat-pendapat tersebut, akhwan, yang paling berbahaya kira-kira yang mana? Indak Arin. Baik. Bahaya suatu kebid'ahan, akhwani fillah, semakin kuat ketika apa? Semakin tersembunyinya tidak? Semakin rancu. Adapun pendapat Mu'tazilah, Jahmiyah dalam masalah ini jelas. Nah, sangat jelas batilnya. Makanya dari kesekian pendapat-pendapat tersebut, ikhwan, yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena banyak manusia yang menganggap itu na'am ahli sunnah. Yaitu pendapat Asy'ariyah. Dan dua golongan lain yang hampir serupa, yaitu siapa? Qullabiyah dan Maturidiyah. Kenapa? Karena mereka ini sepaham dengan ahli sunnah dalam membantah keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Paham? Nah, karena itu tidak heran kalau sebagian penulis firqah-firqah memasukkan Asy'ariyah dalam deretan ahli sunnah karena masalah itu. Jadi karena masalah ini sebagian mengatakan apa? Dari kalangan ahli sunnah Asy'ariyah itu. Makanya kalau di negeri kita juga klaim mereka apa? Mereka-mereka yang berpemahaman Asy'ari mengklaim ya ahli sunnah wal jamaah. Karena memang lembutnya syubhat. Sama-sama mereka membantah Al-Quran, membantah Mu'tazilah, Jahmiyah. Asy'ariyah juga bantahannya banyak terhadap Mu'tazilah dan Jahmiyah. Cuman mereka membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah dari sisi akal. Nah, dan ahli sunnah wal jamaah membantah mereka dengan hadis. Nah, ini perlu dipahami. Sekarang kita masuk pada pendapat yang ke-9. Watasi'iha annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa'a wa mata syaa'a wa kaifa syaa'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mutakalliman, senantiasa disifati dengan sifat kalam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mutakalliman, berbicara apabila Allah berkehendak dan kapan saja berkehendak, dan na'am dengan kaifiyah sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa huwa yatakallamu bihi bi sautin yusma'. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tersebut dengan suara yang didengar. Dengan suara yang didengar. Bisautin yusma. Ini untuk membantah ikhwan Asy'ariyah dan enam teman-temannya. Karena mereka mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya kalamullah adalah apa? Kalam nafsani. Berarti tidak didengar. Wa anna naw'al kalami qadimun. Dan berkeyakinan bahwasanya jenis dari kalam tersebut qadim. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah disifati dengan sifat kalam tersebut semenjak azali tidak berpemulaan. Tayyib. Wa illam yakuni sautul muayyanu qadiman, walaupun suara nah secara tertentunya itu masing-masingnya itu nah tidaklah disifati dengan qadim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan apa-apa yang Dia kehendaki dan kapan saja Dia kehendaki. Naam, yang diistilahkan dengan apa? Qadimun nau' hadithul ahad. Dari sisi nau'nya qadim, dari sisi ahadnya itu masing-masing kalamullah itu disifati hadith. Wa hadzal ma'thuru 'an 'immatil hadits wa sunnah, dan ini telah dinukilkan dari imam-imam ahli hadis dan imam sunnah. Qala al-imam Ibn Abi al-'Izz rahimahullahu ta'ala wa qawlu asy-syekh rahimahullah wa innal qur'ana kalamullah inna bi kasril hamzah عطفٌ على قوله إن الله واحد لا شريك له ثم قال وإن محمدًا عبده المصطفى. Berarti kita sekarang masuk pada apa? Inti pembahasan yang ketiga. Inti pembahasan pertama berhubungan dengan apa? Dengan sifat-sifat Allah. Dimulai dari إن الله واحد لا شريك له. Nah, kemudian pembahasan kedua berhubungan dengan keyakinan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk pada keyakinan tentang Al-Qur'an. Wa innal Qur'an kalamullah. Nah, kita mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah tabaraka wa taala. Dalilnya apa Al-Qur'an itu kalamullah? Indak Iqbal. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi surati At-Taubah wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, yaitu hatta yasma'a Al-Qur'an. Qala wa kusira hamzatu inna fi hadhihi al-mawadhi' ath-thalatha li'annaha ma'mulul qaul. A'ni qawlahu fi awalihi kalamih, fi awali kalamih naqulu fi tauhidillah. Naam. Dan dikasrahnya hamzah inna pada tempat yang tiga ini dikarenakan dia adalah ma'mulul qaul. Ini juga terkadang diistilahkan dengan apa? Maqulul qaul, sama apa? Ma'mulul qaul atau maqulul qaul, yaitu isi dari ucapan yang mau dihikayatkan. Maksudnya yaitu perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di awal pembahasan beliau, di awal kitabnya, naqulu fi tauhidillah. Naqulu, kami katakan dalam perkara tauhidullah, innallaha wahidun la syarikalah. Naam. Tayyib. Wa qauluhu kalamullah minhu bada bila kaifiyati qawlan. Dan berhubungan dengan perkataan At-Tahawi rahimahullah ta'ala tentang kalamullah, minhu bada bila kaifiyatin qawlan. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala permulaannya, tapi apa? Tidak kita ilmui tentang kaifiyah. Naam. Dari apa? Kalam Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Di sini raddun alal mu'tazilah wa ghairihim. Bantahan untuk orang-orang mu'tazilah dan selain mereka. Kenapa? Fa innal mu'tazilata taz'umu annal qur'ana lam yabdu minhu. Dikarenakan orang-orang mu'tazilah menyangka bahwasanya Al-Quran itu tidak bermula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama taqaddama hikayatu qaulihim, sebagaimana telah lewat hikayah perkataan mereka. Qalu wa idhafatuhu ilaihi idhafatu tashrifin. Mereka katakan bahwasanya pengidhafahan kalam kepada Allah dalam ayat tadi misalnya hatta yasma'a kalam Allah. Nah, kalam diidhafahkan kepada Allah. Nah, menurut mereka qalu ini wawu kembali ke siapa Rifi? Dhamir wawu kembali ke siapa? Mu'tazilah wa ghairuhum. Naam, bahwasanya idhafah kalam kepada Allah itu adalah idhafatu tasyrif. Idhafatu tasyrif yaitu pengidhafahan sebagai bentuk pemuliaan saja. Ka baitillah, seperti apa? Baitillah, ya. Ketika seorang mengatakan baitullah, bait diidhafahkan kepada Allah. Berarti ini menunjukkan mulianya bait tersebut, ya tidak? Mulianya rumah tersebut. Kenapa? Karena diidhafahkan kepada Allah, rumah Allah. Berarti rumah yang sangat mulia, yaitu Ka'bah. Naqatullah. Naam, untanya Allah. Jadi pemuliaan terhadap unta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut. Karena memiliki keutamaan yang tidak dimiliki unta-unta yang lain. Bagaimana satu unta bisa susunya mencukupi seluruh kaum? Yuharrifunal kalama amma wadhihi. Mereka mengubah-ubah kalam dari tempatnya. Kenapa? Karena idhafah di sini bukan idhafah tasyrif saja. Naam. Nah, sekarang berarti kita butuh mengetahui dulu, ikhwan. Diingat kembali jenis-jenis idhafah. Naam. Al-mudhaf ilallah. Sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah itu secara umum kisman, ada dua jenis. Yaitu apa saja yang diidhafahkan kepada Allah, al-mudhaf ilallahi ta'ala kisman, ada dua jenis. Yang pertama, idhafatu a'yan. Naam. Yang kedua, idhafatu ma'anin. Idhafatu a'yan yaitu maksudnya pengidhafahan suatu a'in, yaitu suatu yang memiliki zat, yang memiliki apa? Naam, bentuk nyata. Karena apa? A'in lawannya apa? Ma'ani. Kalau sesuatu yang ma'ani sifatnya apa? Sesuatu sifatnya makna. Tidak memiliki apa? Tidak secara apa? Di kenyataan tidak punya bentuk. Seperti misalnya apa? Ilmu. Ilmu itu ain atau makna? Sesuatu yang sifatnya maknawi. Paham? Ilmu. Qudrah, kemampuan. Kemudian apa? Pendengaran. Ini sifatnya makna, ya kan? Berbeda dengan apa? Mata. Mata ini apa? Ain. Sesuatu yang punya zat. Ya, punya bentuk, punya naam bentuknya tadi. Naam tayyib. Di kenyataannya. Telinga. Bedakan antara pendengaran dan telinga. Paham? Kalau telinga ya telinga. Tapi kalau pendengaran, coba lihat pendengaranmu. Bisa enggak telah? Enggak bisa. Tapi kalau alat untuk mendengar ya ada telinga kita ini. Paham? Ini untuk kita paham ain dan makna. Sesuatu yang disebut ain dan sesuatu yang disebut makna. Nah, idhafatu a'yan ini ada dua jenis. Naam, idhafatu a'yan yang qasimu ila qismain. Idhafatu a'yanin munfasilatin qa'imatin binafsiha. Idhafatu a'yan yang sifatnya apa? Munfasilah, yang terpisah dari Allah. Yang qa'imatin binafsiha, yang dia bisa apa? Ada, bisa tegak dengan sendirinya. Yaitu bisa dia naam terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, idhafatu a'yan munfasilah. Nah, inilah yang dicontohkan dengan apa? Baitullah, naqatullah, Rasulullah. Berarti hukumnya apa untuk yang jenis ini? Fahadha idhafatu makhlukin ila khaliqi. Maka ini adalah apa? Pengidhafahan makhluk kepada penciptanya. Yang menunjukkan tentang apa? Ada sisi kemuliaan bagi makhluk itu. Yang dikenal dengan idhafatu tasyrif. Idhafah untuk menunjukkan kemuliaannya. Apa tadi? Kriterianya Ismail? Idhafatu a'yan. Mumfasilatin. Qa'imatin binafsiha. Nah, itu idhafah dari hal-hal yang apa terpisah dari Allah dan dia bisa apa? Bisa ada. Nah, bisa berdiri sendiri. Contohnya apa tadi Abu Muhammad? Baitullah, Naqatullah. Nah. Kemudian yang kedua, idhafatu a'yanin ghairi munfasilah. Nah. Idhafah dari a'yan yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ghairi munfasilatin qa'imatin bidzatillah yang nam hal-hal tersebut ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya seperti apa? Yadullah, tangan Allah. Wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya bagaimana untuk idhafah ini? Fahadha min babi idhafatil apa? As-sifah ilal mausuf. Ini masuk dalam kategori idhafah sifat kepada yang disifati. Berarti yadullah yaitu penetapan sifat tangan bagi Allah. Paham? Berarti jenis yang kedua ini idhafatus sifah ila mausuf. Sekarang masuk pada idhafah ma'anin. Idhafah ma'ani ini juga terbagi jadi dua, kawan. Nah, ma'ani-ma'ani yang diidhafahkan kepada Allah juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, an yakuna wasfan qa'iman bimakhluk. An yakuna wasfan qa'iman bimakhluk, di mana ma'ani tersebut merupakan sifat yang ada pada makhluk. Seperti pada hadis Ubadah bin Shamit, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Wa ruhun minhu ay ruh min Allah. Naam, wa ruhun minhu. Dan ruh di sini naam qa'imah bi Isa. Ya. Ruh itu adalah yang maksudnya adalah ada pada Isa. Ruh kan sesuatu yang sifatnya ma'ani, ya tidak? Tapi roh di sini roh yang ada pada Isa dan itu makhluk, sehingga ketika diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala masuk kategori idhafatul makhluk ila khaliqih sebagai bentuk pemuliaan. Kemudian yang kedua, an yakuna wasfan ghaira qa'imin bi makhluk. Bal qa'imun billahi subhanah. Ma'ani tersebut merupakan sifat yang tidak ada pada makhluk. Bahkan itu merupakan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka idhafah jenis ini min babi idhafatis sifah ilal mausuf. Seperti apa? Hatta yasma'a kalam Allah. Kalam Allah, ilmu Allah, hayatullah, kudratullah, dan seterusnya. Ini semua sifat-sifat ada pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengidhafahannya merupakan idhafah sifat kepada yang disifati. Berarti keseluruhannya, ikhwan, al-mudhaf ila Allah, kalau mau dirinci secara langsung ada berapa? keperincian terakhir. Berarti ada berapa? Ada 4. Naam. Tayyib idhafatu a'yan munfasilah qa'imah binafsiha. Ini jenisnya apa? Makhluk. Idhafah makhluk kepada penciptanya, ya tidak? Yang kedua, idhafatu a'yan ghairi munfasilatin qa'imatin bidzatillah. Maka ini idhafatu sifah ila mausuf. Contohnya apa? Talhah. Yadullah. Kemudian idhafatul ma'ani. Naam. Ya terbagi jadi dua, ya, yang berarti apa? Berupa sifat yang ada pada makhluk, maka ini juga apa? Masuk kategori idhafah makhluk kepada penciptanya, seperti apa? Naam. Wa ruhun minhu. Karena sebagian mengatakan kemudian diidhafahkan menjadi ruhullah. Naam. Tayyib wa ruhun minhu. Berarti idhafah yang diinginkan di sini, ikhwan, idhafah secara apa? Secara lugawi, bukan secara istilahi dalam ilmu nahwu. Kemudian yang keempat terakhir yaitu berupa apa? An yakuna wasfan ghairu qa'imin bi makhluq bal qa'imun billahi subhanahu. Maka ini idhafah sifat kepada mausufnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Ismail. Kalamullah tadi. Tayyib. Nah, ini antum harus ingat-ingat ini. Nah, karena apa? Ini bermanfaat sekali pada pembahasan-pembahasan yang lainnya dalam ilmu akidah. Kita lanjutkan. Nah, orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya, ikhwan. Mereka mengatakan kalam Allah maksudnya idhafah apa? Idhafatu tashrif. Berarti idhafah makhluk kepada penciptanya, ya. Menurut mereka. Wa qauluhum batil, dan perkataan mereka ini batil. Fa innal mudhafa, kita baca akan menjadi mudah kalau sudah gampang, sudah paham tadi, maka sekarang kita baca. Fa innal mudhafa ila Allah ta'ala ma'anin wa a'yan. Sebab yang didhafahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa berupa makna-makna, bisa berupa ain-ain. Wa idhafatul a'yan ila Allah litashrif. Dan idhafah a'yan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala litashrif, yaitu untuk memuliakan. Tapi a'yan yang bagaimana ini? Karena yang disebutkan Imam Ibn Abil Is global. Kita tadi memerinci dengan perincian yang paling paling detail, ya khol. Jadi 4 tadi. Idhafatul a'yan ila Allah litashrif, ini bagi yang a'yan yang bagaimana, Rin? Munfasilah. Naam, yaitu a'yan munfasilah qa'imah binafsiha. Yaitu hal-hal yang terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru untuk litashrif. Wa hiya makhluqatun lah, maka itu adalah makhluk Allah. Ka baitillah wa naqatillah, bi khilafi idhafatil ma'ani, berbeda dengan idhafah ma'ani. Ka ilmillah wa qudratihi wa izzatihi wa jalalihi wa kibriyaihi wa kalamihi wa hayatihi wa uluwihi wa qahrihi. Fa inna hadha kullahu min sifatihi. Karena sungguhnya ini semua adalah termasuk dari sifat-sifat Allah. Karena ma'ani yang diidhafahkan kepada Allah, dan ma'ani tersebut merupakan sifat yang ada pada Allah, bukan sifat makhluk. Maka itu idhafatus sifat. La yumkinu an yakuna syai'un min dhanika makhlukan, sehingga tidak mungkin untuk sesuatu dari hal-hal yang disebutkan tadi, dari makna-makna yang diidhafahkan kepada Allah itu adalah makhluk. Tidak mungkin. Qala wal wasfu bit takallumi min asafil kamal. Juga secara sekarang apa, penjabaran secara akli, ya kawan. Bahwasanya penetapan sifat kalam bagi Allah bukan merupakan hal yang aib bagi Allah. Bahkan pensifatan Allah dengan apa, at-takallum, itu termasuk di antara sifat-sifat kesempurnaan. Wa jidduhu min asafil naqs, dan kebalikannya termasuk sifat-sifat kekurangan, bisu, tidak bisa bicara. Naam, qala ta'ala wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Dan kaum Musa, nah, menjadikan setelah perginya Musa dari perhiasan-perhiasan mereka, mereka kumpulkan akhirnya menjadi ijlan, menjadi apa, sapi yang memiliki jasad, lahu khuar, punya suara. Nah, tapi apa? Ya suara dari berhala paling cuman mungkin karena ada lubang kemudian tertiup angin sehingga ada suara denging atau apa. Nah, alam yara annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka melihat bahwasanya angel tersebut tidak akan mampu berbicara kepada mereka dan tidak bisa menunjuki jalan kepada mereka. Di sini celaan kepada berhala itu dari sisi kekurangannya itu apa kekurangannya? Apa kekurangannya Pak Muhammad? Tidak bisa bicara. Nah, fakana 'ubadul 'ijli ma'a kufrihim a'rafa billahi minal mu'tazilah. Naam. Maka jadinya para penyembah berhala itu bersamaan dengan kekufuran mereka lebih tahu tentang Allah daripada orang-orang Mu'tazilah. Jadi si mana, ikhwan? Kalau di sini pendalilan Ibn Abil Is mengatakan bahwasanya penyembah berhala ini kalau demikian bersamaan dengan kekufuran mereka, mereka lebih paham tentang Allah daripada orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Fa innahum lam yaqulu li Musa wa rabbuka la yatakallamu aidha. Sebab mereka-mereka ini tidak mengatakan kepada Musa ketika dikatakan seperti itu, Rabbmu juga tidak bicara. Paham? Nah, mereka tidak bantah Musa. Berarti mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutakallimun, ya berbicara. Buktinya mereka ketika dibantah, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka tahu mau berpikir bahwasanya patung yang disembah itu tidak bisa bicara. Nah, biasanya kan kalau yang diibadahi dihina, kemudian orang yang menghina punya sesembahan yang tidak bicara juga, ya kan dibantah juga, sesembahanmu juga tidak bisa bicara. Nah, tapi para pengikut siapa yang mengada-adakan angel ini? Hah? Siapa Talha? Hah? Samiri. Nah, jadi pengikut Samiri ini tidak membantah Musa alaihi salam dengan perkataan wa rabbuka la yatakallamu ayata. Wa qala ta'ala 'anil ajli aidha, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga tentang ajal tersebut, afala yarawna alla yarju' ilaihim qawla wa la yamliku lahum darra wa la naf'a. Maka tidakkah mereka itu melihat bahwasanya ajal tersebut tidak mampu untuk menjawab perkataan mereka, tidak pula memiliki kemampuan untuk menimpakan kemandaratan, tidak pula memberikan kemanfaatan. Jelas. Fa'ulima anna nafiyya ruju'il qawli wa nafiyya takallumi naqsun. Nah, maka diketahui bahwasanya tidak adanya kemampuan untuk ruju'il qawli. Apa maksudnya? Nafiyya ruju'il qawli yaitu peniadaan untuk membalas ucapan. Paham? Pengikutnya berdoa. Nah, dia tidak mampu untuk membalasnya, menjawabnya. Demikian pula peniadaan sifat bicara itu merupakan kekurangan. Yustadallu bihi ala adami uluhiyatil ajal, yang dijadikan dalil dengannya tentang tidak adanya hak uluhiyah bagi ajal tersebut, bagi patung sapi yang disembah oleh Samiri dan pengikutnya. Taib. Adapun syubhat mereka, ikhwan fillah. Insyaallah bersama bantahannya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Ingat-ingat taksim tentang al-mudhaf ilallah, ikhwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.